بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Jadi pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan babul miyah dengan hadis yang terakhir, hadis riwayat Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, ma kuti'a min al-ba'imati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Yang telah dijelaskan tentang hadis ini riwayatan wa dirayatan, riwayatan dari segi riwayat dan dirayatan dari segi pelajaran hukum yang dipetik dari hadis. Namun sebagai pelengkap kami tambahkan agar difahami dengan baik bahwa apa yang kita telah pelajari dari hadis ini, yaitu maqti amiyan bahimah, bagian tubuh yang dipotong, diambil dari hewan ketika masih hidup, berstatus seperti status bangkainya jika mati, dengan rincian yang telah kita pelajari. Ya, salah satu dari rincian itu adalah apabila bangkai hewan itu jika mati, bangkainya berstatus najis, ya, maka potongan tubuhnya ketika diambil, dipotong, diambil ketika masih hidup, maka itu juga berstatus bangkai yang najis. Ya. Yang dimaksud dengan potongan tubuh di sini, adalah potongan tubuh yang dialiri darah, pembuluh darah sampai ke situ. Jadi dialiri darah najis dan ditempati kehidupan karena ya itu bagian dari hewan tersebut yang dialiri darah, sebagaimana telah dicontohkan misalkan tangannya atau kakinya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika terpotong, ya, lepas dari tubuhnya ketika masih hidup, bersatus bangkai. Seperti ini, jika hewan itu mati, bangkainya bersatus najis, maka potongan itu pun bangkai yang najis. Karena, ya, itu di situ ada darah. Nah, di dalamnya ada darah di dalam potongan itu. Karena itu dialiri oleh darah, ada pembuluh darahnya. Darah itu najis. Dengan demikian, tidak masuk dalam kategori ini bagian-bagian dari tubuh hewan itu yang tidak ditempati kehidupan dan tidak dialiri darah. Tidak ada pembuluh darah. Apabila itu dipotong, diambil, maka statusnya tetap suci, bukan bangkai najis, karena tidak ditempati kehidupan, bagian itu tidak ditempati kehidupan dan tidak dialiri darah. Yaitu bagian yang dimaksud adalah bulunya, satu bulu, ya, bulunya, bulu kambing, bulu domba, ya, bulu burung, ya, bulu ayam, bulu itik, cabut bulunya, masih hidup, cabut. Ya, bagaimana status bulunya tadi? Atau bulu domba digunting, bulu itik dicabut, bulu ayam dicabut, masih hidup. Status bulunya ini apa? Suci atau bangkai najis? Jawabannya suci. Berarti ketika hewan-hewan ini mati jadi bangkai, ya, mati jadi bangkai, bangkainya najis kan, ya? Ya, bangkai ayam, itik, domba, najis. Bagaimana dengan bulunya? Bulu dari bangkai itu? Apakah juga najis atau suci? Harusnya itu sudah bisa memahami. Jawabannya suci. Ya, jawabannya suci. Nah, seperti halnya jika dicabut bulu itu, bulu ayam atau bulu itik, ya, burung, ketika masih hidup, nah, atau bulu domba, dan misalnya dipotong, status potongan ini tadi suci, tidak najis. Dan ini ijma, bulu yang dicabut dan dipotong dari hewan itu yang masih hidup, suci, ini ijma, tidak ada khilaf. Demikian pula halnya ketika jadi bangkai. Ya, ketika jadi bangkai, yang benar bulu dari bangkai suci, tidak termasuk bagian yang najis. Al-hukmu yaduru ma'illatih, hukum berputar sesuai dengan perputaran illatnya, faktornya. Karena faktor penyebab najisnya bangkai adalah darah najis yang tersedak, ya, di tubuh bangkai. Sementara bulu, ya, bulu dari hewan adalah bagian yang tidak ada pembuluh darahnya, tidak dialiri darah. Darah najis tidak sampai di situ. Ya, jadi tidak ada kehidupan padanya. Oleh karena itu, ketika dipotong tidak sakit. Tidak sakit kalau dipotong, digunting bulu domba, tidak sakit. Tidak ada kehidupan di situ. Nah, ya, tidak ada kehidupan dan tidak dialiri darah. Illa tata faktor kenajisannya tidak ada. Nah, sehingga itu perkecualian dari bangkai suci. Ini satu. Difahami? Nah, mulai kembali. Adapun dicabut atau dipotong bulu itu ketika masih hidup, itu suci, ijma. Ini ijma. Jelas? Adapun ketika jadi bangkai, bulunya tetap suci. Ya, ini ada khilaf, tetapi yang rajih suci. Sama halnya ketika dicabut atau dipotong dalam keadaan masih hidup. Kenapa bisa demikian? Alasannya tadi apa? Karena faktor kenajisannya tidak ada. Karena bagian itu tidak dialiri darah najis dan tidak ditempati kehidupan. Baik. Yang berikutnya, yang kedua yang juga diperkecualikan dari ini adalah kuku dan tanduk. Kuku dan tanduk. Ya. Apabila hewan itu dipotong kukunya ketika masih hidup, potongan kukunya suci, bukan najis. Ketika tanduknya dipotong dalam keadaan masih hidup, potongan tanduknya suci, bukan najis. Begitu pula halnya ketika jadi bangkai hewan itu, maka kuku bangkai itu, tanduk bangkai itu tetap suci, tidak termasuk kategori bangkai yang najis. Begitu bagian yang diperkecualikan dari bangkai najis. Kenapa? Sama penjelasan dari yang pertama. Al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum berputar sesuai perputaran illa, faktor hukumnya. Karena kuku dan tanduk tidak dialiri darah. Tidak ada pembuluh darah sampai ke situ untuk dialiri darah. Sehingga tidak ditempati darah najis. Dan tidak ditempati kehidupan. Oleh karena itu, jika dipotong kukunya, dipotong tanduknya, tidak sakit. Ya, pertumbuhan kuku, pertumbuhan tanduk, dan pertumbuhan bulu dari binatang itu seperti pertumbuhan tumbuhan, tanaman. Nah, ini yang diperkecualikan ya, dari bangkai menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Adapun tulang dari bangkai adalah bangkai najis. Yang rajih bangkai najis. Dan yang lainnya. Jadi yang diperkecualikan hanya itu. Yang rajih, yang diperkecualikan hanya bulu, kuku, dan tanduk. Selainnya najis. Baik. Qala al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar rahimahullah, babul aniyah, bab bejana-bejana. Al-aniyah, kata al-aniyah adalah lafaz dalam bentuk jamak, ya, jamak dari al-ina. Kata mufradnya, kata tunggalnya, mufradnya adalah al-ina'u. Bejana. Al-ina, bejana. Ini mufradnya. Satu bejana, al-ina'u. Tunggal, mufrad. Ya. Jika bejananya jamak, tiga ke atas, ya, al-aniyah. Jika lebih banyak lagi, dijamak lagi. Al-aniyah bisa dijamak lagi. Ada jamaknya lagi. Yaitu al-awani. Al-awani. Jadi, al-ina, satu bejana. Ya, banyak bejana, jamak. Al-aniyah, lebih banyak lagi. Ya, jamak di atasnya, yaitu al-awani. Al-aniyah dijamak lagi menjadi al-awani. Ini penjelasan lugawi. Apa yang dimaksud dengan bejana? Bejana sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bejana adalah benda yang berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan digunakan sebagai wadah. Benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan digunakan sebagai wadah. Contohnya bak air, tabung, gelas, mangkuk, piring, dan semacamnya. Itu semua tergolong bejana. Jadi simpelnya bejana maksudnya wadah penampung yang dapat menampung cairan atau serbuk, ya. Nah, momen penyebutan masalah ini, pembahasan ini, ya, setelah bab al-miyah, ya, bab tentang air, karena mungkin ada yang berpikir apa momennya bejana dibahas di sini di kitab ath-thaharah. Nah, ketika alat tersuci adalah air, air itu butuh wadah penampung untuk menampung air yang dipakai untuk bersuci tersebut. ya, baik untuk mensucikan, menyucikan dari hadas maupun menyucikan dari najis. Maka dibahaslah ya tentang bejana, karena bejana adalah wadah penampung air. Paham? Penggunaan segala sesuatu selain emas dan perak hukumnya boleh, mubah. Penggunaan segala sesuatu selain emas dan perak mubah, boleh. Meskipun lebih bagus dan lebih mahal nilainya daripada emas dan perak. Meskipun lebih bagus dan lebih mahal nilainya daripada emas dan perak. Sebab hukum asal segala sesuatu adalah boleh, mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Yakni muqaddimah ini sebagai muqaddimah karena hadis yang pertama dan yang kedua yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar pada pembahasan bejana adalah tentang larangan makan dan minum dari bejana emas dan perak. Nah, kita masuk dalam hadis. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Hudzaifah sahabi, salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ayahnya al-Yaman adalah sahabi, juga salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu at-tarabbi mendoakan ridha Allah untuk keduanya, yang merupakan syiar penyebutan sahabat tertuju kepada keduanya radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah untuk keduanya. Kita tahu bersama Hudzaifah bin Yaman punya keistimewaan, ya, merupakan dikenal sebagai sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemilik rahasia nama-nama orang munafik yang dibeberkan oleh Nabi alaihi wasallam hanya kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah tidak tahu. Al-Yaman adalah gelar atau lakab bapaknya, jadi itu bukan nama. Al-Yaman itu adalah gelar, ya, lakab bapaknya Hudzaifah. Namanya diperselisihkan. Nah, ada yang mengatakan Hasl, ada yang mengatakan Husail, ya. Dan subhanallah, takdir Allah menghendaki Al-Yaman ayah Hudzaifah gugur, terbunuh pada perang Uhud, terbunuh di tangan kaum muslimin sendiri tanpa sengaja pada perang Uhud, ketika terjadi serangan balik dari kaum muslimin mengepung kaum muslimin dan kaum muslimin kocar kacir, ya, sehingga terbunuhlah Al-Yaman radhiyallahu anhu bapak Hudzaifah tanpa sengaja di tangan kaum muslimin sendiri. Dua-duanya hadir pada perang Uhud. Hudzaifah dan ayahnya hadir pada perang Uhud, dan nasib ayahnya seperti yang telah kita dengar tadi radhiyallahu anhu. Qala, kata Hudzaifah, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. La tashrabu, la, janganlah tashrabu, kalian minum, fi, di dalam aniyati dhahab wal fiddah, yakni dengan menggunakan aniyah bejana-bejana yang terbuat dari az-zahab, emas, dan al-fiddah, perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, wala ta'kulu fi sihafihima. Wala, dan janganlah ta'kulu kalian makan, fi sihafihima, di dalam nampan-nampan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Nah, yang pertama adalah la tasrubu fiha, yang tidak berfudo, jangan kalian minum ya dengan gelas, ya, hanya bejana, maksudnya adalah gelas ya yang terbuat dari emas dan perak atau bejana yang lainnya dari selain gelas. Dan janganlah wala taqulu fi sihatihima, fi sihatihima, dan janganlah kalian makan ya dengan nampan-nampan atau piring-piring, misalnya bejana-bejana terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, fa innaha, karena sesungguhnya bejana-bejana emas dan perak itu lahum, untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir, fid dunya, di dunia. Wa lakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Dan untuk kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua pada bab ini, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah adalah ihda ummahatil mu'minin, salah satu dari ummahatil mu'minin, ibunda-ibunda kaum mu'minin, salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah menjanda dari Abu Salamah al-Makhzumi. Abu Salamah al-Makhzumi, ya, suami Ummu Salamah yang sebelumnya yang wafat, itu adalah saudara sepususuan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, saudara sepususuan Nabi alaihi salatu wassalam bersama Hamzah paman Nabi, disusukan oleh Tuwaibah. Nah, janda Abu Salamah meninggal dia, yaitu Ummu Salamah al-Makhzumiyah, lantas dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam dunia dan akhirat. Ihda ummahatil mu'minin, namanya Hindun. Namanya Hindun. Ummu Salamah namanya Hindun. Baik. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati, alladhi yang yashrabu minum fi ina'il fiddah, di dalam bejana perak, ya, dengan bejana perak, innama, hanyalah sesungguhnya dia, orang itu, pelakunya, yujarjiru fi batnihi nar jahannam, yujarjiru, ya, memasukkan, fi batnihi, menuangkan ke dalam perutnya, nar jahannam, api neraka, api neraka. Muttafaq alaih, muttafaqun alaih, sepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih kedua. Baik, jadi kedua hadis ini hujjah bila raib, kedua-duanya muttafaq alaih. Kedua hadis ini merupakan dalil tentang haramnya makan dan minum dari bejana emas dan perak. Ya, merupakan dalil tentang haramnya makan dan minum dari bejana emas dan perak. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa hadis-hadis ini mengandung hukum pengharaman makan dan minum dari bejana emas dan perak bagi setiap mukallaf, seluruh mukallaf, baligh dan berakal, baik dari kalangan pria maupun dari kalangan wanita. Jadi masalah ini, kata Ibnu Hajar, tidak sama hukumnya, permasalahannya, dengan perhiasan bagi kaum wanita. Ya, tidak sama hukumnya dengan perhiasan bagi kaum wanita. Karena masalah ini sama sekali tidak termasuk kategori berhias yang dibolehkan kaum wanita. Bukan. Kita tahu bersama bahwa ada perbedaan dalam hal berhias dengan emas. Ya, antara laki-laki dan wanita. Berhias dengan emas diharamkan bagi laki-laki, dihalalkan bagi wanita. Berhias dengan perak, ya, untuk cincin boleh bagi laki-laki. Nah, wanita bebas cincin, kalung, anting dan yang lainnya. Laki-laki cincin perak boleh. Nah, adapun masalah ini bukan masalah berhias, tapi masalah penggunaan, pemanfaatan bejana untuk makan dan minum. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Seluruh mukallaf yang sudah balig dan berakal haram makan dan minum dari bejana emas dan perak, laki-laki dan wanita. Ini yang masyhur. Ini yang masyhur sampai-sampai An-Nawawi menukil ijma'. Sampai-sampai An-Nawawi menukil ijma' ulama dan tidak memperhitungkan penyelisihan Daud al-Tahiri. Ya. Tidak memperhitungkan penyelisihan Daud al-Tahiri yang pendapatnya aneh. Ya, Daud al-Tahiri mengatakan haram minum, ya, dari bejana emas dan perak, tetapi makan boleh. Kok bisa? Minum tidak boleh, makan boleh. Padahal makan lebih berat daripada minum. Nah, jelas ini memang syad. Ya. Pendapat ini ganjil. Organ itu tidak diperhitung oleh Nawawi. Tidak diperhitung oleh Nawawi, sehingga Nawawi menukil ijma. Meskipun sebenarnya ada tidak, tapi itu dianggap syad. Dapat yang ganjil. Jadi yang benar apa yang sudah kita dengar, yang sudah kita dengar dari jumhur yang masyhur dan penyisian dari Al-Tahiri ganjil. Nah, jadi haram makan dan minum dari bejana emas dan perak untuk seluruh mukallaf laki-laki dan wanita. Bahkan hadis Ummu Salamah, man syariba, bagaimana hadisnya? Lihat hadisnya. Alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yajarjiru fi batni nara jahannam. Ya, yang minum pada bejana perak hanya sesungguhnya dia menuangkan masuk ke dalam perutnya api neraka jahannam. Hadis ini menunjukkan bahwa minum dari bejana perak tergolong dosa besar. Tergolong kabirah min al-kabair, dosa besar, karena diancam dengan api neraka. Itu salah satu, ya, salah satu kategori, satu perkara dosa tergolong dosa besar apabila diancam dengan api neraka. Berarti bukan dosa kecil, dosa biasa, tapi dosa besar. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam Fathul Jalal wal Ikram, bahwa ini dosa besar ditegaskan oleh Ibn Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram. Ya, perhatikan, apabila minum dari bejana perak diancam neraka, berarti secara makna bisa difahami bahwa minum dari bejana emas lebih parah lagi, ya, lebih berat lagi. Artinya dipetik dari sini, ya, meskipun hadisnya hanya nasnya tentang orang yang minum dari bejana perak diancam neraka, tetapi ini menunjukkan bahwa yang minum dari bejana emas sama bahkan lebih berat jika ditinjau dari segi makna. Intinya hukumnya sama. sama-sama diancam ya api neraka dan termasuk dosa besar. Jika minum diancam, ini minum dari bejana perak, bersamaan dengan yang minum dari bejana emas, diancam neraka, sama terlebih lagi apabila makan, karena makan lebih berat daripada minum. Ya. Jadi ini menunjukkan hukum bahwa makan dan minum dari bejana emas dan perak adalah dosa besar. Nah, sebenarnya ya, dalam memahami tadi, sebenarnya ada satu riwayat tambahan yang dikeluarkan oleh Muslim yang menyebutkan semuanya. Ya, yang makan allah ya'kulu, yang makan au yashrabu atau minum fi ina'il fiddati wal dhahabi, pada bejana perak dan emas, innama yujarjiru fi batniha ra jahannam, yang sesungguhnya dia masuk ke dalam perutnya api neraka jahannam. Tetapi ya, secara singkat lafaz tambahan ini dan Muslim ini ya syad. Nah, syad yang riwayat ini ganjil, keliru. Ya, riwayat ini ganjil, keliru. Imam Muslim mengisyaratkan kelirunya riwayat ini. Imam Muslim dalam mengisyaratkan kelirunya riwayat ini. Ya, Al-Albani juga ya mengakui demikian dalam Al-Irwa bahwa riwayat ini keliru. Nah, tetapi bersama dengan vonis Al-Albani bahwa riwayat tadi keliru, yaitu riwayat ya, riwayat Muslim yang lainnya menambahkan tadi yang menyebutkan secara lengkap yang makan minum pada bejana emas perak ya, semuanya memasukkan dalam perutnya api neraka jahanam. Riwayat itu keliru meskipun divonis demikian oleh Al-Albani, tetapi Al-Albani menjelaskan bahwa secara makna ya, ditinjau dari segi ilmu dirayah. Dirayah itu mempelajari makna hadis. Mempelajari hadis maknanya. Secara ilmu dirayah, ya secara makna seperti yang sudah didengar tadi. Ya, bahwa makan itu lebih besar, lebih berbahaya, lebih berat daripada minum. Kemudian emas, ya itu lebih besar dan lebih berbahaya daripada perak. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang sudah kita dengar, meskipun hadis Ummi Salamah hanya nas ya, langsung tentang minum dari perak dan neraka, tetapi secara makna ya meliputi ancaman untuk yang minum dari bejana emas dan yang makan dari bejana perak dan emas. Nah, semuanya sama hukumnya. Baik. Berikutnya, setelah kita mengetahui ini, sudah jelas bahwa hukumnya demikian. Makan, minum dari bejana emas dan perak dosa besar. Ya. Bagi seluruh mukallaf dari kalangan laki-laki dan wanita. Tetapi permasalahan berikutnya adalah, apakah selain makan dan minum, apakah boleh memanfaatkan bejana emas dan perak itu untuk selain makan dan minum? Untuk selain makan dan minum. Terkait dengan pembahasan kita, misalkan di wadah itu dipakai untuk menampung air wudu, ya, air untuk bersuci, dipakai untuk menampung air, akan nanti dipakai untuk alat bersuci, ataukah dipakai untuk menyimpan sesuatu yang jelas tidak dipakai makan dan minum, apakah boleh? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Adapun jumhur mayoritas ulama mengatakan haram pemanfaatannya secara mutlak. Haram memanfaatkan bejana emas dan perak secara mutlak. Tidak boleh untuk makan minum dan selainnya, mutlak tidak boleh. Haram. Mereka mengatakan bahwa penyebutan makan dan minum pada hadis, ya, pada hadis Nabi melarang makan dan minum dari bejana emas dan perak. Hanya yang disinggung hanya larangan makan dan minum. Karena itu dalam rangka sabda Nabi tersebut adalah dalam rangka menyinggung sesuatu yang kebanyakan terjadi, lebih banyak terjadi dalam kehidupan. Karena kebanyakannya bejana-bejana itu digunakan untuk makan dan minum. Ya. Istilahnya kharaja makhrajal ghalib. Nah, istilah ulama dalam kitab-kitab yang mengatakan kharaja makhrajal ghalib. Artinya sabda ini keluar berbicara tentang sesuatu yang banyak ditemukan dalam kehidupan. Itu yang disinggung. Adapun yang lainnya mengikut ya secara hukum bukan berarti berbeda hukum begitu. Seperti halnya dalam Al-Qur'an larangan ya memakan harta anak yatim bukan berarti yang dilarang hanya makan. Jika untuk pakaian, untuk yang lain boleh. Nah, tetapi itu mewakili karena itu yang sering ya ditemukan. Namun maksudnya adalah larangan memanfaatkan harta anak yatim, makan, pakaian dan seluruh bentuk pemanfaatan tidak boleh. Sama dengan ini. Nah, ini jumhur. Berdasarkan ini berarti tidak bisa dimanfaatkan untuk menampung air untuk bersuci. Berdasarkan pendapat jumhur. Ada sebagian kecil ulama berpendapat berbeda dengan jumhur. Mengatakan haram dipakai untuk makan dan minum tetapi bisa untuk pemanfaatan yang lain. Bisa untuk pemanfaatan yang lain. Jadi yang dilarang adalah khusus makan dan minum. Selain itu boleh. Jadi untuk menampung air, wadah air untuk bersuci, untuk menyimpan sesuatu dan yang lainnya ya, asalkan bukan dipakai makan dan minum. Bukan makan dan minum dengan bejana itu. Ya. Asalkan bukan untuk ya, makan dan minum, maka boleh dimanfaatkan untuk apa saja. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Di antara yang memilih pendapat ini, As-Sunani, As-Syaukani, Al-Utsaimin dalam Fathul Jalal wal Ikram dengan alasan kata mereka itu adalah larangan khusus. Yang dilarang adalah khusus makan dan minum ya dengan alat ya bejana ya, emas dan perak. Seandainya Nabi Alaihissalam melarang pemanfaatannya secara mutlak, maka tentu Nabi akan memilih bahasa yang umum ya, jangan gunakan. Nah, ini alasan mereka. Dan dalam hal ini ada asar dari Ummu Salamah yang memperkuat pendapat yang kedua adalah sebuah asar dari Ummu Salamah sendiri, ya, rawi hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, di Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Ya. Ummu Salamah sepeninggal Nabi SAW, dia menyimpan, ya, dia menyimpan potongan rambut Nabi Alaihissalam, ya, untuk mengambil barokahnya. Dan ini khususia, hati-hati, ya. Ini khususia Nabi Alaihissalam yang seperti ini, seperti para sahabat berebut ludahnya, ya. Yang terakhir kita pelajari pada pelajaran sirah, nah, pada rangkaian Sulh Hudaybiyah, nah, sebelum Sulh Hudaybiyah. Berebut air wudhunya, ya, berebut air wudhu Nabi Sallam, nah, untuk tabarruk. Jadi itu khusus ya, ludahnya, ya, keringatnya, diambil barokahnya dari sahabat itu khusus ya, hukum khusus hanya untuk Nabi. Selain Nabi tidak, tidak Abu Bakar, tidak Umar dan apalagi selainnya. Nah, ini rambutnya disimpan oleh Ummu Salamah, ya. Di rambut itu disimpan ya bi juljulin min fiddah. Fi juljulin min fiddah, di dalam juljul yakni semacam genta, genta lonceng jadi berongga yang terbuat dari perak. Di situlah disimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila ada orang yang terkena ain, terkena serangan ain, pandangan mata jahat, ya. Atau misalnya, maka orang datang kepada dia, kepada Ummu Salamah, membawa wadah bejana. Ya. Nah, kemudian bejana yang berisi air itu rambut Nabi diambil dari genta tadi kemudian dimasukkan di bejana itu, kemudian yang sakit tadi minum. Nah, minum dari air tadi yang telah dicelupkan padanya rambut Nabi SAW untuk berobat. Nah, mengambil barokah dari rambut Nabi SAW. Baik. Ingat itu tadi apa hukum khusus untuk Nabi SAW, tidak untuk yang lainnya. Apabila yang lainnya melakukan, selain Nabi melakukannya seperti itu, maka itu tergolong syirik. Baik. Nah, tadi asar ini dari Ummu Salamah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Al-Humaydi dalam kitab Al-Jami' Baina As-Sahihai. Al-Jam' dalam kitab Al-Jam'u Baina As-Sahihain. Nah, Al-Bukhari meriwayatkan Al-Bukhari, juga Al-Humaydi dalam kitab Al-Jam'u Baina As-Sahihain. Itu yang memperkuat pendapat kedua. Buktinya Ummu Salamah istinalah Rasulullah yang meriwayatkan hadis tentang larangan makan, ya, dan minum daripada makan perak. Yani secara persis hadisnya yaitu yang meriwayatkan ancaman orang yang minum dari bejana perak, ya, dengan ancaman neraka, ternyata memanfaatkan bejana perak untuk menyimpan rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Adapun jumhur sudah kita dengar, ya, melarang secara mutlak. Ana sengaja menukil kedua pendapat ini secara lengkap karena ana secara pribadi kesulitan mentarjih masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, naktafi bihadza. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.